Rahmat Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah kurnia-Nya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama sekali lagi. Bagaimana telah kita ingatkan bahawa pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan pembahasan kita di dalam kitab tafsir, di mana kita telah berhenti pada ayat Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan anak bulan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan bahawa para sahabat bertanya padamu tentang anak bulan, anak bulan. Maka katakanlah bahawa anak bulan, anak bulan itu adalah waktu-waktu untuk manusia, begitu juga untuk ibadat haji. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kesalahan satu amalan jahiliyah, di mana mereka tidak memasuki rumah mereka daripada pintu-pintunya, tetapi mereka masuk daripada belakangnya, dengan maksud bahawa yang demikian itu adalah satu kebajikan. Maka Allah SWT telah menerangkan bukanlah kebajikan seperti itu, tetapi kebajikan itu adalah orang yang bertakwa. Walakinnal birra manittaqa. Dan alhamdulillah kita akan teruskan, iaitu ayat yang berikutnya, ayat 190 hingga 193 dalam kitab Muka surat 306, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Yang maksudnya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang kafir. Kemudian, jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ayat ini menerangkan tentang satu lagi hukum di dalam syariat Islam yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan berperang fi sabilillah. Dan ayat ini bagaimana telah kita terangkan tadi, datang setelah menerangkan tentang bulan-bulan atau anak bulan-anak bulan, ahillah. Dan ia datang selepas ayat-ayat menerangkan tentang ibadah puasa, khususnya dalam bulan Ramadan. Dan ayat itu pula datang selepas ayat wasiat, ayat qisas. Kalau kita lihat, ini merupakan rentetan-rentetan tentang hukum ahkam Islam, disebutkan satu persatu. Ayat ini, waqatilu fi sabilillah, dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita, kerana waqatilu adalah dalam bentuk fi'il amr. Maka kamu perangilah di jalan Allah. Dan kalimat qatilu daripada qatala yuqatilu, muqatalatan, maknanya ada dua pihak yang saling bunuh-membunuh. Jadi itu kebiasaannya dalam bahasa Arab daripada sudut bentuk katanya, jika ada wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jadi kalau hadatha yuhadithu muhadatha, maknanya ada dua orang yang berkata-kata. Baik. Itu pun dalam kebanyakan kalimat bahasa Arab yang berbentuk begini, tidak semuanya begini. Jadi waqatilu maknanya ada dua pihak dan salah satu daripada mereka ataupun masing-masing di antara mereka memerangi yang lain. Cuba dalam hal ini Allah SWT menerangkan keadaan peperangan ini, iaitu fi sabilillah, di jalan Allah. Dan ini antara ayat-ayat yang menerangkan tentang fahaman jihad fi sabilillah. Qatilu fi sabilillah. Jadi di dalam jalan Allah. Jadi di sini Allah SWT menerangkan bahawa Allah mempunyai jalan, Allah mempunyai sabil. Dan ini bukan perkara yang tidak difahami oleh orang yang membaca Al-Quran. Sebab pada awal Fatihah Allah SWT telah menerangkan atau mengajarkan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami apa? Jalan yang lurus. Jadi menunjukkan bahawa jalan lurus itu adalah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fi sabilillah artinya jalan Allah, agama Allah. Dan agama Allah itu apa? Agama Allah bermula dengan tauhidnya. Kalimah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan segala rukun-rukun iman yang merupakan kelaziman daripada kesaksian seorang hamba itu terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad Rasulullah. Begitu juga dengan rukun-rukun Islam, ia bermula dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru rukun Islam yang kedua iaitu puasa, iaitu solat dan zakat, puasa dan haji dalam bulan haji di Baitullahil Haram. Jadi ini adalah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk di situ akhlaknya, muamalatnya antara manusia dan manusia dan lain-lain lagi. Jadi di sini hendaklah kita berperang, yakni bunuh-membunuh dari satu pihak dengan pihak musuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada makna lain melainkan kerana agama, kerana memenangkan agama, kerana mempertahankan agama. Baik. Dan disebutkan di sini objek mereka-mereka yang kita perangi, iaitu alladzina yuqatilunakum. Jadi alladzina yuqatilunakum sebenarnya dalam i'rabnya adalah maf'ulun bihi, mansub. Iaitu mereka-mereka yang memerangi kamu. Jadi perang di jalan Allah, perang siapa? Perang mereka yang memerangi kamu. Alladzina yuqatilunakum. Di sini seolah-olah orang yang tak memerangi kita, kita tak boleh perangi mereka. Ayat itu zahirnya seperti ini. Jadi orang yang tak kacau kita, jangan kacau dia. Maksudnya macam tu. Tapi adakah ini yang dimaksudkan? Jadi dalam hal ini terdapat beberapa tafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahawa maksud alladzina yuqatilunakum ini, yang ini kita perangi, orang yang perangi mereka ni, bukan nak mengeluarkan orang-orang yang tidak memerangi kita. Jadi kita tak perang dia. Orang yang tak perangi kita pun kita perangi juga. Apa dalil ya? Mereka katakan ayat ini dalam bentuk al-ighra'. Al-ighra' tu adalah pembakar semangat ataupun mengajak at-tahrir. Yakni perangilah orang yang perangi kamu. Beza dengan kita kata perangilah mereka. Tapi kita terangkan sebab kita perangi mereka, sebab mereka perangi kita. Bunuhlah orang yang membunuh kita, ya kita bunuh. Jadi di sini daripada sudut bahasa tidak bermakna orang-orang yang tidak memerangi kita, kita tidak perangi dia. Kemudian satu lagi makna daripada perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kita, kita fahami di sini bahawa terdapat orang yang daripada sudut makna mereka perangi kita, tetapi mereka dalam medan pertempuran mereka tidak memerangi kita, sebab mereka bukan ahli peperangan, mereka bukan jenis yang berperang, iaitu anak-anak kecil. Anak-anak kecil sebenarnya memusuhi kita, mereka sedang memerangi kita. Begitu juga wanita-wanita. Mereka sebenarnya musuh-musuh kita. Mereka perangi kita. Tetapi mereka tidak perangi kita dengan apa? Dengan senjata di medan perang. Dan orang-orang yang memang tidak perangi kita, iaitu mereka-mereka yang duduk di dalam rumah-rumah ibadat mereka. Jadi orang-orang ini la yuqatilunana. Jadi mereka tidak perangi kita, maka kita tidak perangi mereka. Nah, tapi bukan maknanya mereka itu dibiarkan sahaja. Faham eh? Mereka tidak dibiarkan saja, cuma mereka tidak dibunuh. Sebab apa? Sifat mereka adalah sifat orang-orang yang tidak berperang dengan kita. Tapi daripada sudut umumnya, mereka termasuk golongan yang memerangi kita. Jadi maknanya, kalau kita tangkap anak-anak orang-orang kafir, kita tangkap wanita-wanita mereka, kita apa ni? Kita boleh tawan mereka. Sebab mereka termasuk golongan apa ni? Orang-orang yang berperang, cuma kita tak boleh tangkap dan bunuh mereka. Itu perbezaan. Kemudian wala ta'tadu, janganlah kamu melampaui batas. Kata ulama, jangan melampaui batas ketika kita memerangi mereka, maknanya kita tidak boleh melanggar syarak di dalam peraturan-peraturan jihad. Kerana di sana terdapat perkara-perkara yang kita boleh buat di dalam peperangan. Dan ada perkara-perkara yang diharamkan kita buat dalam peperangan. Selain daripada yang tadi, kita tak boleh bunuh orang-orang tadi, yakni lelaki, mereka-mereka yang lemah, yakni orang dah tua misalnya, wanita, anak-anak dan rahib-rahib yang di dalam tempat-tempat ibadat mereka. Kita juga dilarang merosakkan harta benda mereka dengan tanpa keperluan. Contohnya tak boleh kita potong ataupun kita bakar pohon-pohon mereka, kebun mereka, jika tidak ada keperluan. Tidak boleh kita bunuh haiwan ternakan mereka jika tidak ada keperluan. Selagi kita kata apa? Jika tidak ada keperluan peperangan. Kadang-kadang ada keperluan peperangan, kita mesti nak kena potong pohon dia supaya kita nak jalan contohnya. Ataupun kita perlu tangkap binatang ternakannya supaya dapat melemahkan dia. Jika ada masalah peperangan, ya. Jika tidak, tidak boleh. Kalau kita lakukan, artinya kita telah apa? Kita telah tidak. Maknanya kita telah melampaui batas. Wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dan innallaha ini adalah antara kalimat yang menunjukkan tentang sebab. Kenapa Allah SWT melarang kita melampaui batas? Sebab Allah SWT tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam peperangan, memerangi orang yang memerangi kita pun tak boleh melampaui batas. Jadi terdapat apa di sini? Terdapat kefahaman bahawa agama Islam ini, walau bagaimanapun keadaannya, ia tetap agama yang ditegakkan atas keadilan. Tak boleh kita berlaku zalim. Menunjukkan peperangan itu pun, yang ini menegakkan agama Allah SWT adalah peperangan yang adil, yang wajar. Walaupun ia mengakibatkan tumpah darah dan sebagainya, walaupun kita tidak suka, orang Islam sebenarnya tak suka nak berperang. Mereka lebih suka apa ni? Tidak berperang. Itu ada disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asaan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asaan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Telah diwajibkan atas kalian berperang, sedangkan ia adalah perkara yang dibenci oleh kamu. Dan kemungkinan kamu membenci sesuatu sedangkan ia adalah baik untuk kamu, dan kemungkinan kamu menyukai sesuatu sedangkan dia buruk bagi kamu. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini adalah konsep yang perlu ada dalam hati-hati orang yang beriman. Kita bila dengar perintah Allah SWT, hati kita akan terbagi pada dua. Tak semua yang kita akan suka, ada yang kita tidak suka. Baik, walau bagaimana pun ketahuilah, ada perkara yang kita suka itu mungkin tidak baik, yang kita tidak suka mungkin itulah yang baik. Yang penting yang baik itu di mana sebenarnya? Adalah dalam mentaati perintah Allah SWT, meninggalkan larangan Allah SWT. Sebab apa? Yang memerintahkan itu atau yang melarangkan sesuatu itu mengetahui, yang alam. Adapun kita, kita tidak mengetahui. Walaupun kita sangka kita tahu, walaupun kita rasakan ini adalah baik, zaman kita, kita tak patut berperang lagi. Contohnya lah, zaman kita, kita tak patut nak beramal dengan sebahagian hukum Islam lagi. Contohnya baru-baru ni, tak payah kita nak ikut hukum faraid. Kita patutnya membantu atau membela ibu tunggal contohnya lah. Ha, ni kes baru ni. Jadi kita lagi tahu, pada kita, kita lagi tahu. Kita benci atau tidak suka untuk mengamalkan hukum faraid. Itulah yang kita cakap lah dalam hati pun lah. Kalau tak cakap terang-terang lah, ada yang dah cakap terang-terang pun, dah keluarkan fatwa pun. Jadi dalam hal ini, ketahuilah, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sebab yang menetapkan hukum faraid itu adalah Allah SWT, pencipta langit dan bumi. Dia tahu apa yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang. Dia tahu akan datang, akan ada kes macam ini. Dia tahu ada anak-anak yang tak jaga maknya, yang kematian suaminya, yang dah jadi janda. Takkan Allah tak tahu? Tapi Allah tetapkan macam itu hukum faraid. Bila kita tolak, soalan kita kata, kita lagi tahu, patutnya tak boleh macam ini. Patutnya mesti ada clause dalam hukum faraid. Hukum faraid ni selagi apa ni? Selagi apa ni, tidak menganiayakan mana-mana ahli waris. Tidak menganiayakan ibu tunggal contohnya. Kalau ada, kita boleh ijtihad. Ada tak Allah SWT letakkan macam itu? Tak ada. Dalam apa keadaan pun kita kena, kita kena ikut hukum faraid. Kita keluar sikit dalam hal ini, kerana hal ini sebenarnya besar. Kerana menolak hukum Allah SWT, lebih-lebih lagi hukum seperti ini yang tidak ada khilaf. Hukum menolak faraid ni lebih teruk daripada hukum apa, wanita jadi imam depan lelaki, jadi khatib. Itu lebih teruk lagi hukum tinggalkan faraid. Sebab yang itu adalah juga khilaf. Ada boleh sebut satu dua orang ulama, macamnya Al-Tabari ke, ataupun boleh juga sebut hadis, walaupun hadis lemah ke, ada sahabat perempuan tu jadi apa, jadi imam, masih boleh lagi. Bukan maknanya boleh tau, tapi maknanya masih ada lah juga ruang untuk apa ni, ada orang nak cari alasan. Hukum Allah SWT dalam faraid tidak ada khilaf. Dalam masalah tidak ada wasiat untuk waris, tidak ada khilaf. Hadis yang sahih. Jadi menolaknya menunjukkan bahawa kita tak hormat apa ni, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buat sedih adalah mereka-mereka yang sepatutnya memelihara, mengangkat, menjunjung hukum Allah SWT, dialah orang pertama yang mengabaikannya. Cuba bayangkan yang lain kat bawah. Jadi ini sebab itu kita kena ingkar sebenarnya dengan cara yang dibolehkan lah. Kita kena ingkar fatwa seperti ini. Sebab dalam Islam, kalau mak diabaikan oleh anak-anak dalam hukum Islam, mahkamah boleh paksa anak apa ni, bayar nafkah kepada ibu. Kalau anak tak mampu, dia pindah kepada apa, keluarga sebelah sana, adik-beradik. Dan tak boleh mampu, tak mampu semuanya, maka siapa yang akan tanggung? Hakim yang akan tanggung. Yang ini kerajaan yang akan tanggung nafkahnya. Jadi semua terjaga. Wanita tak ada, tak ada peluang untuk apa ni, diabaikan sebenarnya. Tidak akan diabaikan. Dan kita tahu bahawa dalam masalah apa ni, dua nama ni, joint tenancy ni, kita apabila, kalau ikut hukum faraid, isteri tu kalau namanya memang ada kat dalam geran rumah, dia mesti dapat separuh daripada harga rumah tu, yakni 50%. Itu memang hak dia, tak ada kena mengena dengan faraid. Sebab tu hak dia. Dan dia akan dapat campur plus apa, separuh ataupun sebahagian, mungkin 1/8 lah kalau ada anak-anak, daripada rumah tu lagi, dan juga daripada aset-aset ayah suami dia yang lain. 50% kalau rumah tu 300 ribu kat tempi ni, 4 bilik. Tadi saya tengok ilan 4A lah, 4A 300 hingga ke berapa ratus ribu. Dia dah dapat berapa 50%? 150 ribu. Mesti ke dia nak tinggal rumah 4 bilik? 150 ribu dah boleh beli rumah lah. Ada bilik lah, mesti ada bilik. Ada. Dan dia akan dapat 1/8 daripada 150 yang baki. Dan aset yang lain, CPF yang apa semuanya, Allah alam kalau tak cukup juga, maknanya dah ada untuk dia. Jadi yang anak-anak dapat. Sebab apa? Walau bagaimanapun keadaan realitinya, daripada sudut hukum Allah SWT, kita tidak akan tahu akan datang contohnya siapa yang lebih berhak untuk mendapat harta tersebut. Tapi Allah SWT gunakan ta'bir menerangkan tentang hal demikian, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu yang akan mewarisi harta pusaka kamu setelah kamu mati ni, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada kamu, yang ini dapat memberikan manfaat kepada kamu. Aqrabu lakum naf'a. Jadi ini ada makna yang mendalam di sini. Sebab kita tak akan tahu siapa yang lebih memerlukan dan siapa yang kemudian akan memberi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Siapa yang lebih banyak buat jasa, kita tak tahu. Jadi serahkan pembahagiannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau passing, kalau dia berikan pada kita, kita lagi dengan decimal places kita taruh, betul tak? Yang ini macam ini, ini macam ini, macam ini. Kalau ada 10 orang nak hukum, ada 10 lah, 10 ijtihad. Jadi Allah SWT bahagikan mengikut yang tentu. Dalam hukum faraid kita ada dua macam jenis pembahagian. Satu pembahagian fardu, fard tak berubah. Baik, contohnya setengah, contohnya 1/6, 2/3, suku bahagian 1/8. Dia ada dia punya ni lah. Yang ini fardu, yang ini dah tetap, tak boleh tambah. Kemudian kita ada pembahagian yang tidak fardu, maknanya dia dapat bakinya. Itu ada kena-mengena dengan apa ni, dengan pembahasan ataupun pengiraan, kira-kiraan faraid. Jadi fardu dah ada, kadang-kadang yang dapat baki. Kalau baki tak ada, dia tak dapat. Kadang-kadang macam tu. Dan kadang-kadang dia terputus dengan apa ni, ataupun dihijab, yang ini dihalang daripada mendapat warisan itu disebabkan wujudnya seorang waris contohnya. Jadi itu semua telah detail di dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana seorang itu boleh mengatakan bahawa hukum dengan hukum faraid itu akan memudaratkan salah satu daripada ahli waris? Dalam kes kita ni adalah ibu tunggal tersebut. Mana tahu ibu tunggal tu kerja juga, CPF pun banyak. Ya tak? Yang anaknya siapa nanti? Kalau dibenarkan nuzriah atau apa kan jadi? Wasiat tu lah, golongan wasiat tu, nuzriah tu. Yang akan mudarat adalah anak-anak. Mana tahu janda tu kahwin dengan datuk contohnya, yang kaya raya. Rumah dia dapat, jadi datuk tu yang dapat rumah. Anak-anak dia tak dapat apa. Jadi tak akan ada kita katakan satu hukum yang lebih baik daripada hukum Allah SWT yang menjaga maslahat-maslahat secara minimum, walaupun bukan keseluruhan secara individu satu-satu, tapi dia dah dapat apa ni? Dia dapat pembahagian yang apa ni? Yang adil. Adil bukan maknanya sama rata. Adil adalah apa yang sepatutnya dia dapat. Tak seperti macam mana, apa yang dia hak dapat, dia dapat, itulah yang adil. Yang dia tak sepatutnya dapat, dia tak dapat, maka itulah yang adil. Man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah SWT, tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin. Orang yang tak yakin tak dapat. Jadi kita ragu-ragu keimanan orang-orang yang meminta, menuntut tidak menjalankan hukum faraid satu. Dan kita ragu-ragukan orang-orang yang membenarkan orang menuntut untuk menolak hukum faraid. Sebab kita ada kaedah, kalau kita ingat lagi, perkara yang membatalkan Islam. Antaranya apa? Antaranya menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata hukum Allah SWT ni bukan hukum yang sesuai. Satu lagi, orang yang menerima hukum manusia, tapi dia tak kata bahawa hukum Allah SWT itu tidak boleh pakai. Dua-dua boleh pakai, tapi kita boleh pilih lah mana kita nak pakai, mana yang lebih baik kita pakai lah. Dia kata sama je, tak ada yang lebih baik contohnya. Jadi yang pertama tu lebih teruk daripada yang kedua. Yang kedua adalah orang yang menerima hukum selain Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan dia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pun kufur juga. Dan yang akhir sekali, orang yang mengatakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih baik, Tetapi dia degil ataupun dia ingkar, dia nak juga berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kategori-kategori kita tolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya antara ulama ada yang mengatakan bahawa tidak semua orang yang menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala kafir, sebab dia ada kategori-kategorinya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi mereka mengatakan ada yang tolak 100%. Dia tak mau pakai terus, dia tak iktiraf hukum Allah SWT sebagaimana yang berlaku di sebagian negeri Islam. Ada yang gunakan, tapi dia kata boleh juga gunakan hukum manusia, hukum kanun, dan dua-duanya sama je, boleh pilih. Ada yang mengatakan hukum Allah lebih baik, tapi kita boleh juga pakai hukum kita juga. Yang akhir sekali apa? Dia tahu hukum Allah SWT itulah sahaja yang patut kita pakai, tapi dia maksiatlah. Dia ingkar apa ni, dia ikut hawa nafsunya, dia tetap berhukum dengan hukum selain Allah SWT. Jadi hukum bagi orang-orang demikian tak sama. Baik, bagi mereka yang tetap mengaku bahawa hukum Allah SWT itulah sahaja hukum yang boleh kita yang sepatutnya kita amalkan, tetapi dia tak buat kerana hawa nafsunya, dia tidak kafir. Jadi dalam banyak-banyak tadi tu, satu je yang tak kafir, yang lain semua kafir. Tapi kafir mereka berbeza-beza, iaitu mereka yang tak kafir ni siapa yang kita nak tahu? Mereka yang mengaku bahawa ini hukum Allah dan hukum Allah SWT sahaja yang patut kita amalkan, tetapi aku tak amalkan. Kenapa aku tak berhukum dengan hukum Allah? Ikut hawa nafsu, nanti aku rugilah dan sebagainya, ataupun aku nak untung. Jadi orang-orang begini dia tak kafir, tapi dia telah melakukan dosa besar, dia wajib bertaubat. Jadi sebab tu kita jangan hukum aja kerajaan yang nampaknya Islam yang tidak mengamalkan satu-satunya hukum Islam, kerana kemungkinan dia buat terpaksa. Kalau dia terpaksa, lagilah dia tidak kufur. Boleh ingat eh? Jadi sekali lagi, satu orang yang menolak hukum Allah SWT terus, Dia tak nak beramal dengan hukum Allah SWT. Satu yang mengatakan bahawa hukum Allah dengan hukum manusia sama, kita boleh pilih, kafir juga. Yang ketiga, orang yang mengatakan hukum Allah SWT lagi bagus, tapi masih kita boleh beramal dengan hukum manusia juga, walaupun tak bagus. Ini kufur juga. Dia tak apa ni, dia tidak mengagungkan hukum Allah SWT. Yang keempat apa? Orang yang mengakui bahawa hanya hukum Allah SWT yang wajib diamalkan, tetapi dia meninggalkannya, dia menolaknya kerana apa? Kerana hawa nafsu. Yang terakhir, yang kelima, dia sama seperti yang keempat, hanya hukum Allah SWT yang patut kita amalkan, tapi dia terpaksa atas sebab-sebab tertentu, dia terpaksa meninggalkan hukum Allah SWT. Jadi hukum Allah SWT yang kita ceritakan ni bukan hanya di mahkamah, bukan hanya di mahkamah, ia juga berlaku untuk individu. Seperti kes tadi, sengaja dia pergi mahkamah untuk tolak hukum faraid, itu dah tentu-tentu adalah termasuk orang yang menolak, yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Ini bukan untuk qadi saja, ada orang yang kan ini untuk qadi saja, tidak, ia berlaku pada semua orang. Jadi dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita berjihad, iaitu memerangi orang-orang yang memerangi kita, dan jangan kita melampaui batas. Kita tafsirkan apa makna melampaui batas, dan sebabnya innallaha la yuhibbul muhtadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum, dan keluarkanlah mereka daripada tempat yang mereka keluarkan kamu. Jadi bunuhlah mereka di mana saja kita jumpa mereka. Mereka ni balik pada orang yang disebutkan tadi, iaitu orang yang memerangi kita. Jadi kita jumpa dia mana-mana pun, kita bunuh dia. Tak kira tempat tu boleh, tempat yang boleh kita perang, ayat ni nak tunjukkan gitu, ataupun tempat yang tak boleh kita perang, seperti di tanah haram, seperti di Masjidil Haram. waqtuluhum haitsu tsaqiftum. Mana saja kita dapat, kita bunuh. Dan dah tak sebut lagi apa? Kita perangi mereka. Tadi dia kata perangi orang yang perangi kita. Sekarang dia kata jumpa saja bunuh. Dia tak sebut lagi apa ni, perangi mereka lagi. Sebab cerita dia dah dalam peperangan dah. Kalau kita nak perangi lagi, dah lambat dah. Kita nampak je kita dah terus bunuh. Dan kita keluarkan mereka daripada tempat yang mereka keluarkan kita. Maksudnya kita dalam satu negeri Islam, mereka keluarkan kita, baik kita mesti perang balik dia kan. Baik, mereka perangi kita. Kemudian mana kita jumpa dia, dalam negeri kita ke, luar ke, kita bunuh. Kemudian kita mesti keluarkan mereka daripada tempat kita. Dulunya tempat kita, sekarang dia dah ambil. Jadi kita keluarkan dia balik. Ini menunjukkan bahawa kalau tempat tu adalah tempat Islam, bumi-bumi Allah SWT ni untuk orang-orang bertakwa saja. Baik, dan mereka lebih berhak kepada bumi tersebut, bukan orang-orang kafir. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan ini semuanya kalau kita lihat ada makna apa? Balas membalas. Itulah hukum Allah SWT, bunuh orang yang bunuh kita, kemudian apa? Keluarkan orang yang keluarkan kita daripada tempat tu juga. Kita tak disuruh keluarkan dia daripada jauh-jauh lagi sampai pergi halau sampai nokul. Tidak. Yang penting dia keluar daripada tempat tempat kita. Asal tempat kita, dia keluarkan kita, sekarang kita keluarkan dia daripada situ. Nampak adilnya Islam. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar, lebih bahaya daripada pembunuhan. Lebih bahaya daripada pembunuhan. Dan di sini apa makna fitnah yang lebih besar daripada pembunuhan? Fitnah asalnya apa juga siksaan ataupun ujian. Itu asal makna fitnah. Perkara yang menguji seseorang biasanya akan menguji kesabaran. Dan termasuk dalam fitnah adalah pembunuhan. Peperangan itu termasuk fitnah. Jadi fitnah tu banyak lah, daripada sudut fizikalnya, daripada sudut yang ini dia mengambil jiwa kita ataupun memenatkan kita, menganiaya kita, ataupun dia menguji mental kita pun fitnah juga. Kadang-kadang dia menguji iman kita, itu pun fitnah juga. Dan sebesar-besar fitnah adalah fitnah dalam agama. Dia menguji agama kita, dia nak rampas agama kita, suruh kita tinggalkan agama kita. Dan itulah maksud daripada ayat ini, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih besar, lebih bahaya daripada pembunuhan. Siapa yang buat fitnah sekarang ni? Orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Dia fitnah kita dengan macam-macam fitnah, kemudian kita bunuh mereka. Oh, bunuh kan tak boleh. Tapi kata Allah SWT, ketahuilah fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Walaupun pembunuhan itu besar, besar apa ni kedudukannya, yakni berat hukumnya, kesalahannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kaedah yang kita boleh dapat. Ada dua perkara yang merusak, dua perkara yang salah. Tetapi kita kenalah tolak salah satu daripadanya untuk menyelamatkan ataupun apa ni. Bila ada dua perkara yang merosak ini, seseorang itu perlu mengambil keburukan yang lebih kecil dengan kita menolak keburukan yang besar. Itu kaedah. Bila datang dua perkara yang merosak, kita ambil yang lebih kecil daripada yang lebih, yang keduanya. Kita tak boleh apa ni, tak boleh biarkan saja. Kalau kita boleh tolak satu, kita tolak satu. Tapi jangan tolak yang besar, kita tolak yang kecil. Jadi jangan kufur. Tak, kalau kena bunuh, kita bunuhlah. Tapi janganlah kita difitnahkan dengan kekufuran. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Dan janganlah kalian membunuh mereka di dalam ataupun di masjidil haram. Jangan perangi mereka di masjidil haram. Jadi ini larangan dalam apa ni? Dalam peperangan. Dan kalau kita lakukan, termasuk kita melampaui batas. Jadi kita, antara perkara yang melampaui batas, kita ulang lagi. Orang-orang yang tak patut dibunuh, kita bunuh. Haiwan ataupun tanam-tanaman yang tak patut kita rosakkan, kita rosakkan, itu juga melampaui batas. Waktu yang tak boleh kita berperang, kita perang juga, itu melampaui batas. Dan dalam ayat ni, tempat yang tidak boleh kita berperang dalamnya, kita perang dalamnya, maka itu melampaui batas. Kalau kita buat, Allah SWT tidak suka orang yang melampaui batas. Masjidil Haram tak perlu kita tafsirkan lah, kita tahu apa makna Masjidil Haram. Okay. Iaitu yang di kota Mekah, yang terdapat di dalamnya Kaabah, masjid yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS. Hatta yuqatilukum fi, jangan perangi mereka di Masjidil Haram sampailah mereka perangi kamu di dalamnya. Maknanya kalau mereka perangi kita bukan dalam Masjidil Haram, boleh tak kita perangi, bawa dia punya peperangan dekat dalam Masjidil Haram? Tak boleh. Tapi kalau mereka bawa peperangan itu dalam Masjidil Haram, maka kita perangilah mereka di dalam Masjidil Haram. Walaupun asal ni tempat apa ni, tak boleh berperang. Apa sebabnya? Sebabnya telah disebutkan tadi, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fa in qatalukum faqtuluhum, jika mereka perangi kamu, yang ini di dalam Masjidil Haram, faqtuluhum, jadi ini izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun peperangan tu, pembunuhan tu akan berlaku di Masjidil Haram. Tadi telah diterangkan, bunuhlah mereka di mana juga kamu jumpa mereka. Jadi tidak, Masjidil Haram ini tidak terkecuali. Faqtuluhum. Kenapa? Kadzalika jazaul kafirin. Kerana yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ayat-ayat peperangan. Masih ada sebut tentang apa? Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan bukan untuk orang Islam ni, untuk mereka yang telah berhenti. Fa in intahu. Jadi apa maknanya mereka berhenti? Mereka berhenti daripada apa? Ada dua kemungkinan. Mereka berhenti daripada berperang. Jadi kalau mereka dah tak perangi kita lagi, mereka tak keluarkan kita daripada negeri kita, kita pun hentikan peperangan. Tetapi ada lagi satu kemungkinan, dan ini insyaAllah lebih dekat lagi kepada tafsirnya, iaitu jika mereka berhenti daripada kekufuran. Mereka berhenti daripada kekufuran, maknanya mereka akan berhenti daripada peperangan. Bila mereka berhenti daripada kekufuran, artinya mereka akan masuk Islam. Dan Islam sajalah sebab yang akan mengampunkan mereka-mereka tadi. Baik, fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan mana ghafur? Mengampunkan. Maha mengampun, rahim maha penyayang. Dan ini hanya sah ataupun benar jika ia untuk orang-orang Islam. Orang kafir Allah ampunkan juga, tapi ada syarat. Syarat dia adalah hendaklah dia masuk Islam. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti, sama macam ayat ni, iyantahu yughfar lahum, akan diampunkan untuk mereka apa saja yang telah berlaku, yakni daripada dosa-dosa mereka. Jadi berhenti daripada peperangan akan diampunkan dosa-dosa lama, ya? Tentu sekali tidak. Maksudnya jika mereka berhenti daripada kekufuran, daripada syirik. Ya, jadi mereka bertauhidkan Allah SWT, mereka ikut Nabi Muhammad SAW, maka akan diampunkan dosa-dosa mereka. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sehinggalah tidak ada fitnah dan agama semuanya adalah untuk Allah. Satu lagi sebab mesti kita hentikan peperangan. Selagi tidak, kita tak boleh hentikan peperangan. Yang pertama telah disebutkan tadi, jika mereka berhenti. Ada dua tafsiran, mereka berhenti peperang, satu lagi mereka masuk Islam. Yalah, kalau kita dah serang mereka, mereka takut, mereka masuk Islam, kita hentikanlah peperangan. Jadi kita tak bunuh mereka. Ini menunjukkan bahawa pembunuhan ini bukanlah untuk apa ni, membunuh orang kafir. Tidak. Ini adalah kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi sebab kita hentikan peperangan, apabila tidak ada fitnah lagi. Tidak ada fitnah. Fitnahlah sebabnya kita berperang. Mereka fitnah kita. Mereka serang kita. Mereka azab kita. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Orang-orang di Mekah diazab. Dipaksa untuk murtad. Ada yang dibunuh. Diambil harta bendanya. Dihalau keluar. Betul tak? Jadi itu semua fitnah dalam agama. Jadi jika fitnah tu dah tak ada lagi, mereka dah tinggalkan kita, kita hentikanlah peperangan. Selagi tidak, kita teruskan peperangan. Dan satu lagi, wayakuna dinu lillah. Satu lagi objektif peperangan apabila agama semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa banyak agama untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak agama Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan agama Islamlah yang paling tinggi, yang paling zahir di atas muka bumi ini. Agama lain mungkin tak pupus lagi, masih ada lagi, tapi agama yang lain semuanya telah lemah, telah rendah, telah hina. Kita takkan paksa orang masuk Islam, tetapi kita akan ambil jizyah daripada mereka, di mana mereka akan akur, akan taat kepada pemerintahan Islam, dan mereka akan ikut hukum akam Islam, walaupun kita takkan paksa mereka apa ni masuk Islam jika mereka tidak rela dengan hati-hati mereka, sebab tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Yang ini daripada masuk agama dia masuk ke agama kita dengan secara paksaan. Yang ada adalah mereka masuk agama kita dengan rela hati. Jadi kita dekatkan dia dengan agama dia, asalkan dia hormati dan dia agungkan syariat kita. Jadi bila itu berlaku, akan agama ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakuna dinu lillah. Jadi kufuran dah tak akan zahir lagi, dah tak nampak lagi. Tapi mereka akan terus kekufuran mereka lah. Dalam rumah-rumah mereka, tempat ibadat mereka yang khusus. Kesyirikan tidak akan zahir lagi, tak akan nampak patung, gambar apa semua. Kalau ada salib Kristian pun tak ada lagi. Itu semua kita akan nampak kat mana, kalau kita masuk ke tempat-tempat mereka. Maksiat semua kita tak nampak kat luar lagi. Semua ada hanya pada di tempat-tempat mereka. Bagusnya Islam, mereka dapat lagi mengamalkan apa yang mereka percaya. Jadi bukan sistem demokrasi saja yang itu. Seolah-olah demokrasi saja yang menjanjikan bahawa setiap orang dapat mengamalkan dia punya belief, dia punya kepercayaan. Dalam pemerintahan Islam juga begitu. Janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka akan dibiarkan, fakhallu sabila. Mereka akan dibiarkan sebab tak ada paksaan dalam agama. Fa in intahu fala udwana illa 'alaz zalim. Jika mereka berhenti, sekali lagi Allah katakan, jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kalau mereka tidak berhenti, artinya mereka terhadap musuh. Jika mereka masih zalim, maka akan ada permusuhan. Dan udwan ini lebih daripada permusuhan. Udwan ini maknanya ada makna ada, yakni pelampauan batas. Macam kita masuk satu tempat, kita merampok, kita bakar rumah apa semua, itu adalah pemusuhan dah tentu sekali. Tapi dia lebih daripada setakat pemusuhan macam tu je. Dia lebih kepada apa ni, menganiaya orang apa semuanya. Jadi ayat ini sebab itu ayat ini ditafsirkan oleh ulama dengan maknanya. Sebab dalam Islam tidak ada udwan sebenarnya. Pemusuhan tu adalah, tapi tidak ada udwan dalam makna yang kedua tadi. Yakni kita buat sesuka hati kita. Jadi maksud udwan kata ulama adalah penggunaan kata-kata daripada sudut bahasa untuk menunjukkan musyakalah. Yakni mereka buat gini, kita balas dengan gini. Mereka anaya kita buat perkara yang melampaui batas, maka kita pun balas dengan yang sama. Tetapi dalam balasan kita ni, kita tak buat macam mereka. Kita tak buat macam mereka. Kita tak, bila jumpa orang kafir, kita potong telinga, kita potong lidah. Ya tak? Kita tak korek mata dia semua, atau kita makan hati jantung. Orang kafir buat pada kita, tapi kita tak buat. Sebab apa? Kita dalam agama Islam, kita dilarang daripada udwan, daripada penganiayaan. Jadi maksud udwan ini, fala udwana illa zalimin, tidak ada pelampauan melainkan atas orang-orang yang zalim. Ini daripada sudut bahasa saja. Nah, ini tafsiran oleh sebahagian ulama. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan tidak, jika mereka melampaui batas, mereka potong tangan kita, jari kita semua dikerat-kerat walaupun dah mati, ya tak? Maka kita boleh untuk potong jari mereka ke, potong lidah mereka ke apa semua, sebagaimana mereka buat pada kita. Tapi kita jangan buat lebih daripada mereka lah. Jangan kita apa ni, kita buat lebih daripada mereka. Sebab ayat-ayat Al-Quran membawa makna seperti itu. Fa'in aqabatum fa'aqibu bimithli ma'uqibatum bih. Jika kamu membalas, fa'aqibu, maka balaslah dengan yang sama yang mereka balas kamu. Yang ini mereka anaya kamu. Jadi ini zahirnya, kalau mereka buat gini, kita buat gini. Mereka tembak, kita tembak. Mereka pancung, kita pancung. Mereka potong-potong, kita potong-potong. Zahirnya macam itulah. Baik, walaupun demikian, terdapat khilaf di kalangan ulama' dalam hal tersebut. Adapun kita yang menganiaya mereka dalam peperangan, itu jelas tidak dibolehkan dalam Islam. Kita lihat makna ayat dalam kitab dulu. Yang kita akan tambah insyaAllah ta'ala mana yang kurang. Jadi tiga ayat ini, waqatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah, termasuk di antara ayat yang pertama kali turun yang berkenaan dengan memerangi orang-orang musyrik, dan mengandung izin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka, dan menahan untuk memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Jadi ini ayat pertama disyariatkan jihad, kata ulama. Allah Ta'ala berfirman, berperanglah kalian di jalan Allah. Maksudnya dalam jalan untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala, agar hanya menyembahnya saja. Ini tauhid. Berperang melawan orang-orang yang memerangi kalian, dan bunuhlah mereka ketika kalian mampu melakukannya, dan usirlah mereka dari tempat-tempat mereka sebagaimana mereka mengeluarkan kalian, wahai kaum muhajirin, dari tempat-tempat kalian. Dan janganlah merasa enggan untuk membunuh kerana fitnah mereka terhadap orang-orang yang beriman, dengan maksud membawa mereka kepada kekufuran dengan pemaksaan dan penyiksaan adalah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kita tahu bahawa asalnya pada awal-awal Islam dilarang ataupun tidak dibenarkan umat Islam untuk berperang, walaupun orang-orang itu zalim, walaupun dia seksa dan azab orang-orang Islam yang lemah, ada yang mereka bunuh. Baik, walaupun demikian, kita belum lagi dibenarkan untuk memerangi mereka, belum dibenarkan untuk angkat senjata. Tapi disuruh apa? Disuruh sabar, disuruh banyak sabar, banyak ibadat. Baik, kemudian bila sampai era Madinah, maka turunlah ayat Al-Quran yang seperti ini, yang membenarkan orang-orang Islam untuk berperang. Kemudian diterangkan kenapa dibolehkan berperang, iaitu pembunuhan itu tidaklah lebih dahsyat daripada fitnah mereka. Jadi untuk menolakkan fitnah itu, kita dibenarkan berperang. Baik, kemudian wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatiluhum fi, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Yang ini, janganlah kalian memulai peperangi ataupun memerangi mereka di Masjidil Haram. Jika mereka telah memerangi kalian, maka perangilah mereka. Demikianlah pembunuhan dan pengusiran yang sebenarnya yang harus kalian lakukan terhadap mereka, sebagai ganjaran bagi setiap orang kafir yang menampakkan permusuhan dan berbuat zalim. Tapi jika mereka telah berhenti dari kesyirikan dan kekufuran serta menyerah, ini masuk Islam, sebagai agama mereka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dan mengasihi mereka, kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adapun ayat yang keempat, ini 193, itu firman Allah Ta'ala, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Allah menegaskan tentang hukum sebelumnya, yang di dalamnya terdapat perintah untuk memerangi orang-orang musyrik yang memerangi orang-orang beriman. Hal ini dilakukan terus menerus sampai tidak tersisa di Mekah orang yang menganiaya dan menyebarkan fitnah, sehingga agama Islam ini hanya untuk Allah Ta'ala seluruhnya dan tidak menyembah selainnya. Jadi ini tak boleh apa ni, tak boleh kita berhenti sampailah Mekah tu bersih daripada kekufuran dan kesyirikan. Dan firmannya, jika mereka berhenti dari kesyirikan, fa'inin tahu, dengan menyerahkan diri masuk Islam dan mengesahkan Allah Ta'ala, maka tahanlah sikap kalian, janganlah kalian memerangi mereka lagi, kerana tidak ada permusuhan fala udwana kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim, yang mana setelah masuk Islam mereka tidaklah termasuk orang-orang yang zalim. Kita lihat nota kaki 549 di bawah tu, fala udwana, tidak ada permusuhan. Memerangi mereka yang memerangi orang-orang Islam tidak dinamakan permusuhan. Ini terjemahan ni tak berapa tepat sebenarnya. Doktor saya katakan udwan, dia walaupun kita terjemahkan permusuhan, dalam bahasa Arab tadi saya katakan dia lebih daripada permusuhan, apa dia? Penganiayaan melampaui batas. Melampaui batas. Musuh kita memang musuh lah, dalam hati musuh kan. Tapi maksud dekat sini adalah pelampau batas. Islam tak ada pelampauan batas. Tetapi dari topik similaritas, yani musyakalah, gunakan kalimat yang sama. Seperti firman Allah Ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Sayyi'atun ya. Bukan sayyi'atan. Dan ganjaran bagi perbuatan kejahatan adalah kejahatan yang sepadan. Bukan maknanya dalam Islam tu boleh buat jahat. Kan kalau faham itu salah kan? Jadi maksudnya kita gunakan kalimat yang sama dengan kalimat tadi. Dia buat jahat, dibalas dengan jahat lah tu maksudnya. Tapi bukan yang kita balas tu jahat, kita balas tu baik. Tapi takkanlah tulis apa dan balas lah dengan baik. Banyak orang buat jahat kan kita, kita kasih dia kek, kita kasih dia minum air. Bukan macam itu kan? Kita balas lah, dia pukul, dia tampar kita, tampar dia sekali, tampar dua kali, tampar dua kali lah balik. Tapi itu bukan jahat, itu bang baik. Jadi ini penggunaan kata-kata saja. Baik, yang mana sayi'ah yang pertama adalah hak yang jelek. Adapun sayi'ah yang kedua berarti kisos yang adil. Dia dah makna apa? Kisos, balasan dengan yang setimpal. Memang dinamakan sayi'ah sebagai similaritas, kesamaan dalam lafaz ataupun kata-kata. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, yang pertama, wajib memerangi orang yang memerangi orang-orang Islam dan menahan diri untuk tidak memerangi mereka yang tidak menyerang orang-orang Islam. Ada ulama mengatakan ini berlaku sebelum ayat ini dimansuhkan. Ayat ini dimansuhkan kenapa kata mereka? Dengan ayat dalam surah Bara'ah. Bermula dengan Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Ini adalah satu perlepasan tangan daripada Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrikin yang kamu buat janji dengan mereka, iaitu janji di dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi turun ayat ni, perjanjian ni semua dah tak boleh pakai lagi. Perjanjian tu lah perjanjian damai, tak boleh berperang. Tapi Allah SWT kata hari ini dah tak boleh, dah tak boleh ikut perjanjian yang lama, telah dibatalkan, Allah dah lepas tangan. Minan fasihu fil ardi arba'ata ashurin wa'alamu annakum ghairu mu'jizillah. Ini katakanlah pada orang-orang kafir bahawa jalanlah kalian di atas muka bumi ini selama 4 bulan, dan ketahuilah kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, yakni mengalahkan Allah. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Jadi kasih tempoh 4 bulan, sama ada mereka masuk Islam ataupun mereka datang berdamai dan benarkan apa orang Islam pun menakluki mereka, ataupun ketahuilah mereka akan diperangi sampai habis. Baik. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Dan ini adalah satu iklan daripada Allah dan Rasulnya pada orang-orang musyrikin. Dan iklan ini diumumkan pada semua manusia pada hari Hajjul Akbar, ini pada hari haji, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu taala berlepas tangan daripada orang-orang musyrikin. Tetapi jika mereka bertaubat, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Jika kamu bertaubat, maka itu lebih baik bagi kamu. Masih lagi diajak bertaubat. Fa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa kamu sekali-kali tidak akan dapat mengalahkan Allah. Dan berilah berita bagi orang-orang yang kafir, mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Jadi ayat itu membatalkan semua apa ni? Semua ayat yang mengatakan kita perang orang yang berperangan kita saja. Pastu ayat itu mengatakan wa qatuluhum haitsu wajadtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Lebih kurang sama macam ayat ni. Bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Dan keluarkan mereka daripada mana juga mereka keluarkan kita. Jadi ayat-ayat ini kata ulama menamansuhkan ayat seperti ini. Jadi bunuh semua orang yang dibunuh. Tapi kata ulama sebagaimana kita ikut, kalau kita gunakan tafsiran yang lagi satu, bahawa ayat ini maksudnya apa? Bukan maknanya kita bunuh orang yang berperangan kita saja, tapi kita bunuh ataupun kita perang orang yang ahli perang. Adapun bukan ahli perang, kita tak bunuh, itu je. Bukan maknanya kita tak pergi sana kita perang, cuma kita tak boleh bunuh orang yang bukan ahli perang. Beza kan? Jadi maknanya ayat ini tetap tidak dimansuhkan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Taimiyah rahimahullah taala. Yang kedua, haram untuk melakukan pelanggaran dalam peperangan. Pelanggaran maknanya pelampau batas, seperti membunuh anak-anak, orang-orang tua dan para wanita, kecuali jika mereka ikut berperang. Jika pegang senjata, maka kita pun bunuh mereka, walaupun dia budak kecil. Dan pegang machine gun, kita kata jangan bunuh budak ni, habislah. Habis dia bunuh kita. Adil, Islam adil. Kita bukan agama bodoh ke lah. Kita biarkan wanita, dia tahu kita tak boleh bunuh perempuan, kita tak boleh bunuh lelaki. Dia train perempuan, dia train lelaki untuk apa ni? Ha, untuk bunyi ke mana-mana, bunuh kita. Ya, kita tak boleh tembak dia, kita tembak lelaki je. Habislah kita kena tembak. Jadi kita tembak mereka juga jika mereka berperang. Kalau mereka tak ikut berperang, tak apa. Yang ketiga, haram untuk berperang di Masjidil Haram, yakni Mekah dan Tanah Haram, kecuali jika musuh memulai peperangan di dalamnya. Dan hukum ini sampai hari kiamat, tak boleh berperang dalam Masjidil Haram. Tetapi sedihnya, dalam sejarah pernah berlaku beberapa perangan di dalam Masjidil Haram. Antaranya peperangan yang berlaku antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dengan kerajaan Khalifah Islam, sehingga rosak masjid semua. Dan apabila perkara itu berlaku dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dan menyatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia ada di situ, tapi dia tak ikut serta berjihad. Jihad maksudnya kita join Abdullah bin Ibn Zubair radhiyallahu anhu menentang khalifah. Dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu memandang bahawa dia tidak mahu baiat kepada khalifah tu, kerana sebab-sebab tertentu lah. Walaupun itu bukan pandangan yang tepat. Jadi dia menjadikan dirinya dibaiat oleh orang-orang Mekah. Jadi ada dua kerajaan, zaman itu dah ada dua kerajaan, satu yang di Madinah, satu yang di Mekah. Dan tentulah yang di Madinah lagi kuat. Jadi dia orang datang, dia orang serang Mekah. Abdullah bin Zubair bertahan kat situ. Jadi ada beberapa orang datang jumpa Ibn Umar radhiyallahu anhu. Kenapa kau tak mau jihad? Kan jihad tu sebaik-baik amal, amalan. Kenapa? Jawab Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia kata, Islam itu dibina atas lima perkara. Memang hadis dia pun kita baca tu, bunian Islam ala khams. Siapa punya hadis? Dia baca siapa? Ibnu Umar. Dan dia kata jihad tu bukan termasuk rukun Islam. Itu fiqh daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi aku buat haji sebab dia bunian Islam alaih. Dia adalah satu perkara yang dibinanya Islam. Aku solat, aku puasa, aku keluarkan zakat. Jihad, ya, jihad disyariatkan, tapi dia bukan asas Islam. Nah, sebab itu bezanya dengan pendapat sebagian pemuda-pemuda yang mengatakan jihad itu rukun Islam yang ke-6. Lagi-lagi zaman sekarang, kalau kita lihat ini bersalahan dengan nafs. Walaupun jihad itu adalah amalan yang baik, bahkan antara sebaik-baik amalan, tapi dia bukan rukun Islam. Satu Syekh Abdul Mohsin Al-Abad Hafizullah telah ditanya tentang hal ini, maka dia pun jawab dengan jawapan tadi. Ibn Umar dah riwayatkan hadis ini, dia kata apa? Jihad bukan apa? Bukan rukun Islam. Dan kalau ada orang masukkan jihad sebagai rukun Islam, dia kata tak ada dalil bagi mereka. Berikan kami dalil bahawa jihad tu rukun Islam. Jadi bila tak ada, tak ada lah. Kita cuma katakan apa yang ada dalilnya. Baik, kemudian jihad bukan wajib untuk semua. Berbeza dengan rukun-rukun Islam, dia wajib untuk semua orang. Dan jihad bukan wajib selama-lama. Dia dalam keadaan saja dia wajib. Itu pun bukan mesti wajib fardu ain. Kadang-kadang dia fardu kifayah. Ada pun rukun Islam yang 5, dia fardu kifayah. Tidak ada semua fardu ain. Itu dia apa ni, bila kemudian mereka tanya lagi pada Ibn Umar radhiyallahu anhu, kamu tak mau jihad, sedangkan apa ni, Allah SWT telah berfirman jika ada dua orang yang bergaduh daripada orang Islam, hendaklah kita apa ni, kita damaikan mereka. Fa in barat ihdahuma 'ala al-ukhra, bila salah satu daripada keduanya melampaui batas atas yang satu lagi, faqatilul lati tadri, maka perangilah orang yang melampaui batas, kumpulan yang melampaui batas. Jadi konon-kononnya kita ada pihak negara dengan Abdullah bin Zubair yang sana melampaui batas, jadi kita kena join Abdullah bin Zubair. Maknanya gitulah. Kenapa kau Ibn Umar tak nak masuk join ni? Kan itu dah melampaui batas. Maka kata Ibn Umar, sebenarnya ayat yang kamu sebutkan tadi itu tak relevan dalam kes kita. Tak relevan dalam apa ni, dalam peperangan tadi. Siapa yang benar-benar melampaui batas kita pun tak tahu. Kemudian dalam bawah lagi ayat ni, bukankah Allah SWT berfirman, berperangilah, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, dan agamanya, agama itu semuanya untuk Allah. Gunakan ayat Quran. Orang hujah dengan Ibn Umar. Ibn Umar kira ulama lah, syekh lah kat dalam Mekah tu. Jadi dia jawab, ya, ini telah berlalu. Dulu kita berperang supaya apa ni, fitnah semua apa ni, tak ada lagi. Dan fitnah zaman tu apa dia? Orang lemah diazab, dan mereka difitnah dalam agama supaya murtad dan sebagainya. Itu dah lepas dah. Sekarang kita dah conquer balik muka. Hatta yakuna dinu kulluhu lillah, atau hatta yakuna dinu lillah, sehinggalah agama itu untuk Allah. Itu pun telah berlaku. Mekah sekarang dah tak ada syirik, dah tak ada kekufuran. Tapi kamu ni nak berperang untuk supaya agama itu untuk selain Allah. Kamu bukan buat kerana ikhlas. Dia perang antara orang-orang Islam. Beza dengan itu. Jadi dia tak masuk campur. Ibn Umar radhiyallahu anhu antara sahabat, dia Abu Hurairah, waktu sahabat-sahabat lain tak masuk dalam apa, dalam fitnah-fitnah. Sebab mereka hafal hadis ni. Dan oleh kerana itu mereka dijadikan contoh sebagai ulama rasikhin. Yang ulama yang tetap kaki-kaki mereka dalam ilmu. Dan bila ada fitnah, mereka lah yang apa, steady. Orang lain dah apa tu, dah kelam kabut, dah nak join sana join sini kan. Biasalah, dah tak nampak dah macam jerebu semuanya. Dia dah tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dia dengar dia ni kata fatwa gini, dia masuk. Dia kata fatwa gini, masuk sana. Tapi ulama' tidak, tak masuk. Sebab Rasulullah SAW apa ni, larang sahabat-sahabat daripada apa, daripada masuk dalam fitnah. Faham siku? Walaupun kamu seorang diri. Nah, itulah dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dia tak ke sana, dia tak ke sini. Dia tak mau pergi Madinah sebab apa? Kalau dia kat Madinah nanti dia kena bayat, dia kena apa? Dia kena taat, dia kena join pos apa ni, pemerintah kan, khalifah. Jadi dia lari pergi Mekah. Jadi itu kalau kita lihat adalah contoh yang terbaik bagi kita, zaman kita. Zaman kita lagi banyak fitnah ada dulu. Banyak orang kata itu dan ini, fatwa sana, fatwa sini, itulah. Jadi apa harus kita buat? Kita kembalikan fatwa-fatwa ni ataupun hukumnya kepada ulama-ulama yang besar, ulama-ulama kecil, kibar ulama, ya. Nah, jadi haram berperang di Masjidil Haram, yakni Mekah dan tanah haram, kecuali jika musuh memulai peperangan di dalamnya. Yang keempat, Islam menghapus yakni dosa dari pelaku mungkar yang dilakukan sebelum Islam, yakni sebelum dia masuk Islam. Berdasarkan firman Allah Taala, fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika berhenti, jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlampau besar untuk Allah SWT ampun. Jadi jangan takut. Walaupun kamu dah bunuh banyak orang, sekarang kita tangkap kamu, kamu silam, tak masuk Islam, kamu kena bunuh. Dia masuk Islam, jangan takut. Semua dosa-dosa yang lampau akan diampunkan oleh Allah SWT. Fa'innallaha ghafurur rahim. Yang kelima, wajib berjihad. Dan jihad merupakan fardu kifayah. Selama terdapat orang yang beriman yang dizalimi kerana keislamannya atau difitnah dalam agamanya. Walaupun ayat tu zahirnya semua orang mesti keluar, mesti perangi orang yang perangi kita, tapi ketahuilah hukumnya bukan fardu ain. Hukumnya fardu kifayah asalnya. Mana fardu kifayah? Kifayah maknanya cukup. Ini jika ada sebahagian daripada orang-orang Islam yang keluar berperang, melaksanakan tanggungjawabnya, maka gugurlah kewajipan daripada yang lain-lain tak wajib. Macam sekarang ada orang masuk, dia kata apa? Assalamualaikum. Baik, adakah semua orang mesti jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam kelas itu, dekat sekolah? Tidak kan? Cukup sebahagian daripada kita. Sebahagian itu berapa banyak? Mesti sepertiga ke, dua per tiga ke, setengah, ataupun satu orang cukup. Dalam kes jawab salam ni, dalam kes jawab salam satu orang pun cukup kan? Kalau semua tak nak jawab, semua berdosa. Betul? Semua berdosa. Tapi kalau ada yang tak jawab sebab dia tidur, dia pun dosa? Tak ada, situ tak tidur lah. Mana ada yang tidur? Macam mana? Apa tak dengar? Dia pun berdosa juga? Pasal tak ada orang yang beri salam? Kenapa pula? Kata fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ni definisi apa? Mesti sebahagian buat. Kalau sebahagian dah buat, lain tak, tak dosa. Tapi kalau tak ada orang buat, semua sekali berdosa. Kan? Kenapa orang yang tidur tu tak berdosa? Jadi sepatutnya orang tidur tu pun dosa. Saya angguk yang banyak, tak banyak betul. Saya selalu trik. Okay, kalau dia berdosa, awak ikut kaedah tadi lah definisi. Kalau tak berdosa, kenapa? Sebab apa? Sebab dia tidur. Jadi jadi masukkan situ, dia tak diwajibkan untuk jawab salam tu. Perintah tak pergi pada dia sebab dia tak mampu nak jawab salam. Contohnya tu lah. Jadi dalam masalah fardu kifayah, bahkan apa juga hukum Islam, semuanya mensyaratkan apa? Al-istita'ah ataupun kemampuan. Semua, walaupun dia fardu kifayah. Taruhlah yang solat jenazah tadi lah, ataupun uruskan jenazah, kita pernah cerita kan. Taruhlah tak ada orang dalam kampung tu yang sanggup, yang mampu, yang tahu nak menyelenggarakan jenazah. Tak mampu. Adakah semua berdosa? Ataupun yang berdosa cuma, bukan semua lah, ada sebahagian yang mampu, sebahagian yang tak mampu. Adakah yang tak mampu pun berdosa juga? Syarikat-syarikat jenazah tu yang 24 hours, berapa ratus, kasket tu semuanya kan, dia tak nak buat, dia kata apa? Tak bayar kan? Tak cukup. Awak bayar tak cukup. Adakah bila dia tak buat, tak buat, tak buat, at least kita tak kebumikan jenazah tersebut, maka satu kampung tu berdosa? Walaupun ada di antara mereka yang tidak mampu nak senggarakan jenazah, makcik-makcik, orang tua-tua, orang sakit, buah pinggang, ketua hantar, dia pun berdosa. Jawabnya apa? Tidak, sebab apa? Dia tidak mampu. Walaupun dia fardu kifayah. Jadi akan apa ni? Akan ditatih lagi kat dalam situ. Kenapa kau tak jawab salam? Kenapa kau tak jawab salam? Tak jawab salam, tak jawab salam. Semua tak jawab salam. Walaupun asalnya hanya sebahagian yang jawab salam dah cukup. Begitu juga dengan jihad. Jika dia fardu kifayah, masih lagi dalam marhalah fardu kifayah, kan ada orang yang jihad-jihad ni geng, dia kata apa? Semua dosa. Timur Islam dosa. Kalau kita pergi, semua dosa. Semua yang tak pergi masuk ke? Tapi ada kan ada orang yang sakit, ada orang yang ada apa tanggungjawab itu dan ini. Semua berusaha fardu. Sebenarnya bukan fardu kifayah je, fardu ain pun lebih kuat daripada fardu kifayah kan. Taruhlah musuh dah masuk dalam negeri dan kita mesti tolong dia untuk halau dia daripada negeri. Tapi kita tak mampu nak pergi, macam mana? Kita tak tahu pun nak tembak apa M16 tu. Silalah tembak kita, tembak kawan. Tak letak kan, kita tak tahu. Apa pun kita buat, tak tahu. Sama boleh je kan. Ada cara kita nak pergi. Ataupun kita tempang, tak tahu nak jalan, kita buta nak pergi. Semua dosa. Tapi cara diorang cakap, semua dosa juga. Menyukakan apa ni? Sama ada mereka tak tahu jahil, lepas tu nak ajar orang. Ataupun mereka tahu, tapi saja nak kasih semangat. Jadi mereka dah sesat, mereka sesatkan orang lain. Jadi semua tanggungjawab, semua perintah dan larangan Allah SWT hanya wajib bila ada kemampuan. Walau bagaimana serius pun tanggungjawab tersebut. Jadi itu asal hukum jihad, asalnya fardu kifayah. Baik, tetapi kadang-kadang dia boleh jadi apa ni? Dia boleh jadi sunnah. Bila dia jadi sunnah, bila kita tak wajib nak pergi, tapi kita nak pergi, boleh tak? Boleh. Kita pergi ketika itu bukan wajib, tapi sunnah. Dan kadang-kadang dia boleh jadi fardu ain. Dan fardu ain ini apabila imam perintahkan kita untuk keluar jihad. Dah waktu tu dah tak boleh lari lagi. Tak boleh aku sedang belajar, tak boleh aku nak jaga mak, tak boleh aku ada lagi isteri, tak boleh aku apa kerja apa semua, tak boleh. Imam dah suruh pergi, awak mesti pergi. Kalau tak pergi berdosa besar. Fardu ain. Kemudian satu lagi keadaan adalah apabila musuh telah menyerang satu negeri itu. Jadi semua orang dalam negeri itu hendaklah apa ni? Keluar dan melawan musuh, menghalau musuh. Sekali lagi ya, itu semua mesti ada apa ni? Kemampuan. Dan apabila kita adalah satu-satunya orang yang pakar dalam apa ni? Mengendalikan senjata tertentu itu. Kemudian diperintah ataupun walaupun tidak diperintahkan oleh imam, tapi kita diperlukan, maka kita wajib pergi kerana dia telah jadi fardu, fardu ain. Lihat di dalam kitab Syekh Fahmi Rahmatullah ada membawa beberapa faedah. Jadi antara permasalahan yang beliau timbulkan adalah mengambil jizyah. Bila kita henti peperangan, setelah kita peperangan tadi, bila mereka masuk Islam, ataupun jika mereka tak masuk Islam, mereka sanggup membayar jizyah. Dan kata Syekh Fahmi Rahmatullah, hukumnya umum sama ada mereka ahlul kitab ataupun mereka bukan ahlul kitab. Dan dalil beliau adalah bahawa Nabi SAW telah mengambil jizyah daripada orang-orang majusi. Ya, orang-orang majusi bukan ahlul kitab asal dia. Menunjukkan bahawa kita boleh ambil jizyah. Dan dalam firman Allah SWT, inna Allah la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Menunjukkan bahawa Allah SWT mempunyai sifat mahabbah, mencintai. Tetapi cinta yang macam mana? Cinta yang layak bagi Allah SWT, bagi kesempurnaan Allah SWT, yang tidak sama dengan cinta makhluk-makhluknya. Sebab kalau Allah SWT tidak mencintai terus, buat apa kita Allah SWT nafikan dia tidak mencintai apa? Orang-orang yang melampaui batas. Baik kata Allah tak cintai siapa-siapa pun. Tapi bila Allah SWT menafikan cintanya terhadap orang-orang yang melampaui batas, mu'tadin menunjukkan Allah cinta orang-orang yang tidak melampaui batas. Bahkan orang yang berbuat baik. Dan ini antara sifat Allah SWT yang amat kita harap-harapkan, cinta Allah SWT. Tapi kalau kita tanya orang Asyairah, dia tak terima bahawa Allah SWT mencintai. Kita pelik dia. Kerana gunakan akal, sanggup dia, dia takwilkan sifat Allah SWT, dia tolak. Dia kata cinta Allah SWT maknanya Allah nakkan, menginginkan untuk membalas, untuk memberi nikmat kepada hamba yang baik. Ataupun Allah membalaskan hamba yang baik dengan balasan yang baik. Tapi cinta tak boleh. Sebab apa? Cinta tu macam manusia punya cinta apa? Miring hatinya, lembut, jatuh, tunduk dan sebagainya. Ini dah mensamakan apa ni Allah SWT dengan manusia. Adapun kita salafus yang berpandangan salaf, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya daripada sifat-sifat Allah SWT sebagaimana layaknya. Beliau mengatakan dalam masalah fitnah lebih besar, lebih bahaya daripada membunuh mereka, yang membunuh orang-orang musyrikin. Sebab kalau kita bunuh mereka, paling banyak adalah kita putuskan mereka daripada kelazatan dunia. Dah ada tak hidup lagi lah, tak boleh berlazat-lazat kat dunia lagi. Tetapi kalau fitnah kita tidak putuskan, fitnah itu terus berlaku, fitnah itu akan putuskan kelazatan dunia seseorang dan akhirat seseorang. Sebab apa? Kita kalau kafir, kita kalau syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu fitnah kan? Orang itu terfitnah dengan fitnah ini, maka dia tak dapat kelazatan dekat dunia, dia tak dapat yang akhirat, dan akhirat lebih besar lagi. Jadi sebab itulah apa ni, benarkan kita membunuh orang yang memfitnah kita. Antara faedah juga apabila kita sebutkan fitnah itu adalah kekufuran, fitnah itu adalah syirik dan menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih besar daripada pembunuhan, menunjukkan bahawa peperangan daripada sudut mental ini lebih bahaya lagi. Yang mengubahkan fikiran manusia daripada yang betul kepada yang salah, itu lebih berbahaya lagi. Jadi mungkin kita tidak dijajah daripada sudut apa tu fizikalnya negara tanah kita, tapi kalau kita dijajah daripada sudut fikiran kita, mentaliti kita, maka itu terlebih-lebih bahaya daripada jajahan biasa. Jadi sebab itu kita kena usaha sedaya upaya, kita kena jihad menolak pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Sebab itu kita walaupun dah merdeka tak tahu berapa tahun, dah 44 tahun, kalau kita lihat masyarakat kita masih lagi apa ni, dijajah fikiran ni. Dan terus menerus akan ditambah-tambah, yang mana yang sana ada baru, pemikiran baru akan masuk dekat sini. Itu yang kita lihat sekarang. Dan jalan keluarnya tidak lain tak bukanlah kita berpegang teguh kepada agama kita. Dan terdapat di dalam ayat-ayat tadi, kita mengagungkan Masjidil Haram. Dia adalah sebuah masjid. Walaupun kita seharusnya berperang bila ada sebab-sebab peperangan, tapi dilarang kita daripada memulakan peperangan dalam Masjidil Haram. Bila keadaan terdesak saja, darurat saja, bila mereka perangi kita dalam Masjidil Haram, barulah kita perang mereka di Masjidil Haram. Maknanya apa? Mereka dalam peperangan, sekali mereka lari dalam Masjidil Haram, mereka masuk sana. Tak dapat tangkap aku, dia cakap kan? Cannot catch me. Sebab apa ni Masjidil Haram? Boleh tak kita masuk? Kita serang? Kita bom? Boleh. Sebab bukan kita yang mulakan dahulu, mereka yang mulakan. Itu maknanya. Kalau tak ada macam ini, objektif tu tak akan dapat, iaitu sampailah tak ada fitnah, sampailah agama tu semuanya untuk Allah SWT. Satu lagi keadaan diwajibkan peperangan, iaitu bila telah bertemunya dua saf, yakni saf Islam dengan saf musuh dalam medan pertempuran. Ketika itu tak boleh kita cabut dari. Ketika itu telah fardu ain, mesti kita lakukan. Sekali lagi, jika kita mampu. Kalau kita sakit demam panas, macam mana nak perang dia kan? Jadi semua kena ada balik kepada kemampuan. Itu syarat taklif, syarat diwajibkan sesuatu. Dan yang terakhir, beliau menyebutkan terdapat di situ menetapkan sifat keadilan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha adil, Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim. Kadzalika jazaa'ul kafirin, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kadzalika, demikianlah balasan orang-orang kafir. Dan balasan dia adakah lebih daripada perbuatan mereka, dosa mereka? Jawabnya tidak. Mereka bunuh kita, mereka fitnah kita, kita balas dengan yang sama. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu daripada jenis amalan dekat dunia dan juga di akhirat. Ada apa-apa soalan? Islam semua ke? Dia ada tulis nama kita? Orang-orang tertentu. Siapakah imam? Siapa yang menjadi imam? Tentu sekali bukan imam masjid. Tak imam terawih. Zaman kita ni tak lah. Zaman dahulu ya, imam masjid boleh perintahkan kita. Jadi maksud imam kat sini, imam maknanya apa? Dia sudah bahasa yang diikuti, makmum yang mengikut imam tu. Jadi imam tu adalah pemilik kekuasaan yang paling tinggi sekali di satu-satu tempat, di satu-satu negara. Jadi maksudnya pemerintah. Okay, jadi kalau raja tu ke, presiden tu ke, prime minister ke, ketua, mesti ada satu yang ketua kan, paling tinggi. Okay, jadi dialah yang dinamakan sebagai imam. Kalau dia perintahkan untuk berperang, kita kena pergi berperang. Bagaimana dia jadi imam? Siapa yang lantik dia? Itu secondary. Kadang-kadang atau sepatutnya dalam Islam, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd, yakni orang-orang yang bijak pandai, orang-orang yang terpilih di dalam negara Islam tu. Mungkin 5 orang aja yang pilih satu pemimpin, imam, satu presiden untuk 5 juta orang. Bukan maknanya 5 juta kena pilih orang tu. Lepas tu kita kira undi mana paling banyak, kita ambil. Tidak, kita ambil 5 je. Tetapi 5 ni bukan sebarang. 5 ni dia punya suara dia, dia punya pemikiran dia mewakili 5 juta orang. Jadi bila dia dilantik, dia orang bai'ah dia, yang lain semua wajib bai'ah dia. Ya, bai'ah tu maknanya pledge lah, allegiance, ketaatan kepada dia. Itu yang ideal, yang sebaik-baiknya. Kalau tidak berlaku demikian, dia berlaku dengan cara lain. Contohnya dia sebelum meninggal dunia, dia kata apa? Lepas aku mati, anak aku yang paling tua tu akan jadi imam depan semua orang, dia kata kan. Jadi ke tidak? Jadi. Walaupun itu bukan bagus lah, tapi itu pun boleh juga. Itu pernah berlaku. Ini macam raja turun pada anak raja, pada anak raja. Dan satu lagi cara adalah raja dah ada, jeneral dia tak puas hati dengan raja, dan jeneral dah lama berkhidmat, orang-orang semua dah sayang dengan dia, taat pada dia. Dia petik aja gini, semua orang apa ni, serang istana. Lepas tu apa? Pancung raja. Dia jadikan diri dia apa? Imam. Dia suruh kita jihad, kita wajib juga taat pada dia. Yang ni walaupun dengan cara salah, tu cara salah lah tu. Biasanya orang yang buat macam itu, dia pancung raja, dia jadi raja, biasanya dia pun tak lama lagi akan kena dia pancung. Itulah yang kita tengok. Dia tak akan amannya. Bagaimana dia buat orang, kita orang lain boleh buat pada dia. Kadang-kadang anak dia sendiri pun. Ataupun dia dah kena luar negeri, orang luar kumpulkan tentera, dia serang negeri kita. Dia kata aku raja, macam apa ni, orang-orang Mongol, Genghis Khan dan sebagainya. Genghis Khan taklah, yang selepas tu. Dia pun kita wajib taat kalau dia orang Islam. Ataupun dengan cara-cara yang kita lihat zaman sekarang, demokrasi dan apa semua, walaupun tu salah, tetapi apa ni, bila dah dilantik saja, maka kita wajib taat. Sebab kalau kita tak taat, akan timbul ya anarki lah, ataupun anarki dipanggil. iaitu akan timbul fauda. Siapa nak ikut siapa? Semua nak ikut apa ni, kata dia, apa ni, dialah pemimpin. Jadi peperangan tak akan berhenti, akan berterusan. Jadi itu kita tak boleh tetapkan apa ni, undang-undang kat dalam negara. Jadi sebab tu macam mana pun, sebab tu kata Rasulullah SAW, alaikum bisab'i wa ta'ah, hendaklah kamu dengar dan ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, walaupun yang menjadi amir kamu, imam kamu adalah hamba abdi daripada negeri Habsyah, Ethiopia, negeri Hitam. Hamba mana boleh jadi tuan? Hamba tu dah milik tuan dia. Tuan dia boleh jual dia. Tuan dia kata jangan keluar pergi solat di masjid, dia tak boleh keluar solat di masjid. Ya. Jadi bagaimana dia boleh jadi tuan pada semua orang? Maknanya dia pakai cara betul ke cara tak betul? Cara tak betul lah. Dia kumpulkan apa ni, hamba-hamba apa kan? Hamba-hamba kan kuat-kuat. Terus dia buat satu revolution, dia buat coup ke apa? Habis. Lepas tu dia jadi raja. Itu pun Nabi SAW kata, hendaklah kamu dengar dan taat, siapa juga yang jadi ketua kamu. Nah. Kecuali terdapat pada pemimpin itu kekufuran yang nyata. Antara minhum kufran bawahan. Ya, ini kekufuran yang nyata. Dan Nabi SAW berikan contoh, iaitu bila kamu nampak mereka dah tinggalkan solat, dah tak solat lagi secara terang-terangan. Selagi dia solat dengan kita, dosa apa pun dia buat, dia minum depan kita, dia jodi dengan perempuan apa semuanya, ya tak? Masih wajib kita ni, walaupun dia pukul kita dari-dari, dia ambil duit kita, walaupun tu semua dosa, dosa dia tanggung. Tapi bila time solat, dia solat, maka wajiblah kita ni, kita taat pada dia. Itu adalah manhaj al-sunnah wal jamaah. Susah sebenarnya dengan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan yang mengikut sunnah Rasulullah SAW. Itulah imam. Jadi sekarang zaman kita ni, imam satu ke banyak? Banyak. Setiap negara ada imam dia, dia ada authority dia. Semua kat dalam pakai pasport dia, okay? Jadi maknanya apa ni, kita kena ikut imam kita ke kita ikut imam lain kat negeri lain ni? Dah tak boleh ikut negeri lain, kita mesti ikut imam negeri kita. Dia kalau bermusuh dengan negeri itu, kita kena bermusuh dengan negeri itu. Dia kalau buat baik dengan negeri itu, kita tak boleh musuh dengan negeri itu. Jadi kita kena ikut polisi internal dan eksternal dalam apa ni, dalam kerajaan kita. Ya, itu dia. Ini masalah ni sebenarnya kan. Kalau imam berbayat dengan orang kafir tentang Islam, adakah imam itu dikafirkan? Imam kita bayat dengan orang kafir. Dia dah raja, dia bayat dengan orang kafir. Dia bayat dengan orang kafir untuk menentang orang Islam negeri dia, negeri lain. Negeri lain. Macam kita tak namakan dia bayat lah. Dia tak mungkin bayat. Dia menolong atau itu pun fitnah juga lah. Dalam zaman fitnah nak cakap macam mana? Pertama sekali kita kena tahu dalam hal seperti itu, tak semestinya betul-betul dia telah memerangi orang kafir. Dia mesti akan berikan alasan. Apa pun alasan dia lah, walaupun pasal minyak, apa juga alasan dia. Dia tak akan cakap aku bunuh, aku nak perang, nak masuk negara orang apa ni, orang Islam ni pasal apa ni, aku tak suka orang ni Islam. Misalnya macam itu. Kalau dia cakap macam itu, dia dah kafir. Dia kalau kafir boleh tak apa dia? Dia tak boleh. Dia mesti di remove daripada kerajaan. Tapi dia akan cakap macam inilah, mereka attack kita, mereka khianat pada kita, mereka ni adalah bahaya pada kita, mereka ni dah rampas tanah kita, dah rampas minyak kita. Mesti dia kasi alasan. Kalau dia kasi alasan, kita dah terpaksa ambil at face value. Dalam hal-hal ini terpaksa ikut, walaupun kita tak suka macam mana pun, dah terpaksa ikut. Sebab kalau tak ikut, kita ada masalah. Sebab tu kalau dalam army kita mesti ada, mesti banyak kali atau tak, atau tak banyak kali, sekali-sekali ya, tak setuju dengan dia punya decision, masuk daripada sini, kat sini, kat sini. Tapi at last kita kena apa? Kita kena taat. Sebab akhirnya kita tidak akan ditanya kenapa kita apa ni, buat decision tu. Sebab yang akan tanya, kenapa kamu buat apa tu decision untuk keluar tu, untuk buat salah tu, melainkan kita imam. Jadi kita akan ditanya, apakah kita ikut imam kita ke tidak? Nabi SAW perintahkan kita untuk ikut imam kita. Jadi sebab itulah dosa akan ditanggung oleh mereka, walaupun kita dalam tu akan buat macam-macam. Jadi kita kena bertakwa kepada Allah SWT. Kita cuba buat apa yang kita rasa betul. Tapi dalam waktu yang sama, kita kena taat kepada sebab imam. Ini antara fitnah. Pemerintah bukan? Pemerintah bukan Islam. Sekarang apa awak nak dengar jawapan yang macam mana? Kalau pemerintah bukan Islam, jangan taat pada dia. Sama. Apa siapa juga yang ada di atas, kita kena taat pada dia. Cuma apa? Cuma dalam yang makruf lah. Lagi dia bukan perkara maksiat pada Allah SWT, kita wajib taat pada dia. Tapi kalau dah jelas dia maksiat pada Allah SWT, tak boleh kita, tak boleh kita taat pada dia. Dia kata bulan Ramadan ni, saya tak mahu ada orang apa, siap puasa. Saya tak mahu dengar orang pergi solat tarawih. Siapa pergi solat tarawih, kita tangkap. Ataupun dia tak sikap tangkap lah. Dia tak sikap tangkap. Dia dah tangkap cerita lain. Boleh tak kita taat? Tak boleh, maknanya kita pergi sembahyang juga, kita puasa juga, tapi sampai kita kena tangkap. Ketika itu negeri ini dah tak boleh kita duduk lagi, dah wajib kita hijrah. Jadi tak ada timbul kita taat pada dia ke tidak. Tapi kalau tak boleh keluar, awak terpaksa duduk, itu ada hukum khas, hukum orang darurat. Sama macam zaman di Mekah, siapa nak duduk Mekah mesti murtad, dia kata kan, mesti tukar agama. Jadi kalau tak ada, kita bunuh. Jadi apa buat? Mereka lari lah. Mereka hijrah. Yang tak boleh hijrah, insyaAllah Allah ampunkan. Boleh? Tapi dia tak kasih kita solat. Macam mana dia ikat kaki kita? Tak boleh solat. Macam mana? Dia tak kasih kita puasa. Buka mulut, dia suap. Dia inject. Kalau kita mazhab inject tu batalkan puasa. Macam mana nak puasa? Macam mana? Tak, tak boleh. Contohlah macam tu. Tapi tak ada kan? Tak ada macam itu kan? Dia kasih kita sembahyang, dia kasih kita puasa. Terima kasih lah. Kalau tak dapat semuanya, kita dapat kebanyakannya. Kita mesti tahu syukur lah. Keamanan kita ada, kita dapat buat. Bahkan apa mazhab awak nak semua boleh. Awak nak tarikat apa ya? Qadiani, awak nak syiah, awak semua boleh kat sini. Semua boleh. Itu pun awak tak suka ya. Sebab tu tak ada takutnya kita bila apa ni dakwah, kita belajar ikut ajaran Quran dan Sunnah. Pasal mereka dah janji bahawa apa ni akan diberikan kebebasan untuk setiap anggota ni untuk mengamalkan apa yang dia percaya. Kalau kita nak buat masjid sendiri pun sepatutnya boleh. Sepatutnya boleh. Sebab tu Qadiani ni ada masjid dia sendiri. Qadiani tak larang. Sampailah apa ni, bila kita apa ni, kita anaya orang-orang agama lain, kita bom dia ke apa semuanya, kita maki amun dia depan orang ramai dan seterusnya, baru dia tak kasih. Selagi kita tak buat gitu, awak bawa awak punya kepercayaan, awak biarkan orang bawa orang punya kepercayaan, akan dikacau. Apa lagi awak? Jadi kita buat, kita amalkan ataupun apa yang kita ada lah, insyaAllah. Jadi sekarang puasa tidak dilarang, tarawih tidak dilarang, baca Quran tidak dilarang. Apa lagi? Kalau kita tak buat juga, maknanya tak ada alasan lagi bagi kita. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.